Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memudahkan kita untuk bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan ilmu. Sekarang kita sudah sampai di segi yang sangat banyak ya. Masih dilanjutkan segi yang ke-128 kemarin. Bahwa menyibukkan diri dengan ilmu adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling utama. Kemarin kita sudah nukilkan pernyataan dari para ulama salaf seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan salat sunnah. Ya, bahkan kebanyakan dari ulama salaf, banyak dari para ulama terdahulu yang ya, nassu ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian, kemarin kita membahas, ada pertanyaan, jika ada yang menanyakan bahwa ilmu itu dia kan wasilah amal, ya, sarana untuk beramal. Sementara yang namanya, jadi amal itu adalah tujuan atau goal ya, sedangkan ilmu adalah wasilah. Tujuan mestinya lebih utama dibandingkan sarana. Tapi kenapa bisa saat ini ilmu kok lebih utama dibandingkan amal? Sudah disebutkan jawaban kemarin, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa tidak semua ilmu itu merupakan sarana. Ada ilmu-ilmu yang ditujukan pada zatnya. Contoh seperti ilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang memahami nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, ilmu akidah, ilmu tentang iman, ya. Di samping juga ada ilmu yang memang merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, rincian tentang masalah ini. Berarti tidak semua ilmu itu kedudukannya sebagai sarana, tapi juga ada yang merupakan tujuan. Yang kedua pembahasannya di sini, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa qawlukum innal amala ghayatun. Adapun ucapan kalian, ucapan orang yang membantah hal ini atau mendatangkan pertanyaan dalam hal ini, bahwa amal itu adalah tujuan, berarti dia lebih mulia dibandingkan ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, imma an turidu bihi al-amal alladhi yadkhulu fihi al-qalbu wal-jawarih aw al-amalul mahf al-mukhtassu bil-jawarih faqat. Ucapan yang mengatakan amal itu adalah ghayah, tujuan, ada dua kemungkinan di sini. Ya. Bisa jadi yang kalian maksudkan adalah amal yang termasuk di dalamnya amalan hati dan amalan anggota badan, atau amalan yang khusus dengan anggota badan saja. Mana yang dimaksud? Ingat di sini tujuannya untuk apa? Bandingkan. Ya. Bahwa kedudukan ilmu itu kenapa dikatakan bisa lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah? Ya. Ternyata seperti yang disebutkan di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa in uridal awwalu fa huwa haqqun wa huwa yadullu ala annal ilma ghayatun matlubatun li annahu min a'malil qalbi kama taqaddam. Kalau maksudnya amal yang mencakup amalan hati dan amalan anggota badan, maka inilah yang benar. Maka berarti ini justru menunjukkan keutamaan ilmu, menunjukkan ilmu itu adalah tujuan. Ya, dan sesuatu yang dituntut pada zatnya. Kenapa? Karena ilmu adalah termasuk amalan hati, termasuk amalan-amalan hati sebagaimana pembahasan yang lalu. Jadi, kalau dikatakan di sini, maksudnya amal itu adalah tujuan, maka termasuk ilmu di dalamnya. Kalau kita membahas tentang ilmu kan, di situ ada pembahasan yang menyangkut perbaikan hati. Contoh, kita baca Al-Quran dan merenungkan isinya. Bukankah Al-Quran merupakan obat penyakit hati? Berarti membenarkan kotoran penyakit hati kita, membenarkan kerusakan-kerusakan di hati kita, memperbaiki, membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati, sehingga dengan talabul ilmi, dengan taufik dari Allah, kita bisa memperbaiki ikhlas, bisa meningkatkan rasa takut kepada Allah, pengharapan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sehat dari Allah di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu. Berarti Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Kalau kita renungkan, kita sentuhkan maknanya ke hati kita, ini menjadi obat penyakit hati yang ini akan membenarkan amalan hati kita. Maka jelas yang seperti ini merupakan tujuan, berarti di sini ilmu kedudukannya sebagai tujuan, ya, karena dia adalah termasuk dari amalan-amalan hati manusia. Baik. Wa in urida bihi tsani wa huwa amalul jawari faqat, wa huwa amalul jawarihi faqat. Kalau maksudnya yang kalian maksudkan cuman yang kedua tadi, maksudnya amal di sini amal anggota badan saja. Falaisa bi sahih. Maka ini tidak benar kalau dikatakan amalan anggota badan itu adalah tujuan puncak. Tidak. Amalan anggota badan bahkan bisa tertolak kalau tidak diiringi dengan ikhlas di dalam hati. Berarti dia bukan tujuan puncak. Bukan tujuan tertinggi. Ya. Fa inna a'malal qulubi maqsudatun wa muradatun li dzatiha. Karena amalan-amalan hati itulah yang dituju dan diinginkan pada zatnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabda at-taqwa hahuna dalam hadis riwayat Imam Muslim? Takwa itu terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dalam hatinya tiga kali. Ya. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupamu atau badanmu, fisikmu, tetapi Allah melihat kepada ila qulubikum, kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Berarti amalan hati ini yang dituju, bukan sekedar amalan anggota badan. Baik. Bal fil haqiqati a'malul jawarihi wasilatun muradatun li ghairiha. Bahkan pada hakikatnya justru amalan-amalan anggota badan itu yang kedudukannya sebagai wasilah. Ya. Ditujukan untuk selainnya. Pasti amalan badan, anggota badan tetap diperlukan untuk kita amalkan. Tapi dia bukan tujuan pada zatnya. Terbukti kalau amalan anggota badan tidak disertai dengan keikhlasan, rasa takut kepada Allah, pengharapan kepada pahalanya yang ini merupakan amalan hati, maka amalan anggota badan tersebut tidak bernilai atau nilainya sangat sangat kecil. Baik. Fa inna thawaba wal iqaba wal madha wal dhamma wa tawabi'aha huwa al qalbu aslan, huwa lil qalbi aslan wa lil jawarihi taba'an. Karena sesungguhnya balasan pahala atau siksaan dari Allah, na'udzubillahi min dzalik, pujian dan celaan serta konsekuensi dari hal itu, ya, ditujukan kepada hati untuk asalnya sedangkan anggota badan hanya mengikuti. Ya, jadi berarti tidak mutlak dikatakan semua amal itu adalah ditujukan pada zatnya. Ya, harus yang dimaksud di sini adalah amalan hati, itu adalah asal. Sedangkan amalan anggota badan hanya mengikuti. Wa kadzalikal a'malul al-a'malul maqsudu biha awwalan salahul qalbi wastiqamatuhu wa ubudiyatuhu li rabbih wa malikih. Waju'ilat a'malul jawarihi tabi'atan lihadzal maqsudi muradatan. Ya. Dan demikian pula amalan-amalan yang dimaksud dengannya pertama kali adalah, ya, untuk, ya, demikian pula amal-amal yang disyariatkan dalam Islam, yang dimaksud dengannya pertama kali adalah perbaikan hati, menjadikan hati istiqamah, atau hati itu selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Sedangkan amalan-amalan anggota badan dijadikan sebagai pengikut dari tujuan utama ini, yaitu amalan hati tadi, muradatan, ya, yang dia hendaki untuk selainnya. Wa in kana katsirun minha muradan li ajli al-maslahatil mutarattabati 'alaiha. Meskipun kebanyakan dari amal-amal itu, ya, dikehendaki untuk kemaslahatan yang ditimbulkan setelah itu, yakni perbaikan-perbaikan bagi amalan hati manusia. Famin ajalliha salahul qalbi wa zakauhu wa taharatuhu wa istiqamatuhu, yang masuk kemaslahatan yang paling besar yang dikehendaki dari amalan-amalan tadi adalah kebaikan hati, kebersihan hati, kesuciannya dan istiqomahnya. Mala minha ghayatun wa minha wasilatun wa annal ilma kadhalik. Maka dengan ini kita ketahui kesimpulannya apa? Amal-amal perbuatan manusia itu ternyata ada yang dia merupakan tujuan, ada juga yang merupakan wasilah. Kalau dia amalan yang dilakukan disertai dengan amalan hati, keikhlasan, ketundukan, rasa takut, pengharapan, berarti ini adalah amal yang ditujukan pada zatnya, dan di sini termasuk ilmu. Termasuk ilmu yang merupakan fungsinya untuk perbaikan amalan hati. Tapi kalau sekedar amalan yang dimaksud adalah amalan anggota badan, maka ini amalan yang merupakan wasilah, perantara untuk perbaikan dan untuk menjadikan lurus amalan hati manusia, maka berarti amalan itu ada yang merupakan sarana, ada yang merupakan tujuan, sebagaimana ilmu juga seperti itu. Baik. Jadi di sini tidak salah kalau dikatakan di pembahasan-pembahasan awal pada pertemuan yang lalu bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amal-amal ibadah sunnah, karena ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan perbaikan hati, perbaikan amalan-amalan di dalam hati manusia. Baik. Wa aidan, kemudian selanjutnya pertimbangan yang lain juga, fal ilmu alladhi huwa wasilatun ilal amali faqat idza tajarrada anil amali lam yantafi bihi sahibuhu fal amalu asyrafu minhu. Ya. Pertimbangan lain juga, ilmu yang merupakan wasilah kepada amal, jika ya ilmu tersebut tidak diamalkan, maka orang yang memilikinya tidak akan mengambil manfaat darinya. Berarti dalam pertimbangan ini amalan itu lebih utama dibandingkan ilmu. Contoh orang yang mengetahui kebaikan, amal-amal kebaikan, dia sudah tahu dalilnya, sudah tahu keutamaannya berdasarkan Al-Quran atau hadith-hadith yang sahih. Ini kan wasilah, sarana untuk mengetahui kemuliaan amal-amal dengan keutamaannya yang besar. Tapi ternyata dia tidak mengetahui atau tidak mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ternyata dia tidak mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka dia tidak akan mengambil manfaat dari ilmu yang telah diketahuinya tersebut. Ini yang betul dikatakan, dia sebagai sarana, kedudukannya tentu tidak seperti tujuan, karena dia akan bermanfaat kalau diamalkan, karena menyampaikan kepada tujuannya. Baik. Wa ammal ilmu al-maqsudul ladhi tansha'u thamratuhul matlubatu minhu min nafsihi fahadha la yuqalu innal amalal mujarrada ashrafu minhu fakaifa yakunu mujarradul ibadati albadaniyati afdala minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi fi khalqihi wa amrih. Adapun ilmu yang dituju pada zatnya ya, yang akan tumbuh buahnya yang daki dari ilmu itu sendiri, maka ilmu yang seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa amal semata-mata lebih mulia dengan ilmu tersebut. Karena bagaimana mungkin dikatakan ya, ibadah semata-mata, ibadah badan semata-mata, ibadah anggota badan lebih utama daripada ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukum dalam agamanya ya, hukum-hukum dalam hal-hal yang berhubungan dengan makhluknya atau perintahnya. Wa minal ilmi bi a'malil qulubi wa afatin nufusi wa turukil lati tufsidul a'mala wa tamna'u wusulaha minal qalbi ila Allah. Juga ilmu tentang amalan-amalan hati, penyakit-penyakit hati, atau jalan-jalan yang bisa merusak amalan atau mencegah sampainya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masafati allati bainal a'mali wal qalbi wa bainal qalbi war rabb taala. Kemudian jarak yang harus ditempuh antara amal dengan hati, antara hati manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ilmu yang berhubungan dengan persucian jiwa, perbaikan kotoran-kotoran penyakit hati. Ilmu seperti ilmu yang sangat agung kedudukannya, karena ini berhubungan dengan sebab yang akan menumbuhkan iman, yang akan menguatkan iman di hati, menghilangkan sebab-sebab yang menghalangi tumbuhnya ikhlas, rasa takut, cinta kepada Allah, pengharapan. Jadi tidak akan mungkin dikatakan ilmu seperti ini kedudukannya di bawah amalan-amalan anggota badan semata-mata. Nah, wabima tuqta'u tilka masafatu ila ghairi dhalika min ilmi al-imani wa ma yuqawwihi wa ma yudhifuhu. Ya. Dan bagaimana caranya kita menempuh perjalanan untuk mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu iman dan sebab-sebab yang menguatkan atau melemahkan iman. Jelas ilmu ini sangat agung kedudukannya. Bahkan inilah yang bisa membenarkan amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, bahkan menjadikan nilai ibadahnya lebih tinggi. Oleh karena itu kita harus perhatikan di sini ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan akidah ini, dengan sebab-sebab yang menguatkan menumbuhkan iman ini, adalah ilmu yang kedudukannya paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang hanya sekedar dilakukan dengan anggota badan. Baik. Fa kaifa yuqalu inna mujarradat ta'abbudi al-zahiri bil jawarihi afdalu min hadzal ilmi bal man qama bil amrayni fahuwa akmalu fa idza kana fi ahadihima fadlun fa fadlu hadza al ilmi khairun min fadl al ibadah fa in kana fil abdi fadlatun anil wajibi kana sarfuhu ila al ilmi al mawruthi anil anbiya'i afdalu afdala min sarfiha ila mujarradil ibadati. Maka bagaimana mungkin juga dikatakan bahwa semata-mata ya, beribadah dengan semata-mata anggota badan saja lebih utama daripada ilmu yang berhubungan dengan iman ini ya. Bahkan barang siapa yang menegakkan kedua-duanya, tentu ini lebih utama. Ya, ini sekarang bukan berarti kita katakan ilmu lebih utama maka kita tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Tidak, tetap kita kerjakan ibadah-ibadah sunnah dan kita hadirkan hati kita. Justru itulah yang menjadikan ibadah kita lebih kuat. Setelah kita belajar tentang iman, belajar tentang akidah, kita amalkan amal-amal ibadah dengan menghadirkan keadaan di hati kita yang telah kita perbaiki dengan ilmu tadi. Sehingga makin menguatkan ikhlas kita, makin menguatkan cinta kita kepada Allah, rasa takut, ketundukan dan pengharapan kita kepada Allah. Ya, maka mengamalkan kedua-duanya ini lebih utama. Kemudian jika ada salah satu di antara keduanya ya yang lebih utama, misalnya ada di antara kedua hal ini yang ingin kita utamakan, maka jelas keutamaan ilmu lebih baik, lebih utama dibandingkan sekedar beribadah saja. Ya. Kemudian jika seorang hamba misalnya punya waktu luang sehingga dia sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya, karena tentu amalan yang wajib ini paling diutamakan di dalam Islam, karena kita bahas di sini adalah menuntut ilmu dibandingkan amalan-amalan sunnah. Setelah kita menunaikan yang wajib, ada waktu luang kita, maka tentu saja memanfaatkan waktu luang ini dengan menuntut ilmu yang diwariskan, ilmu yang diwariskan dari para nabi alaihi salatu wasalam, ini lebih utama daripada meluangkan atau menggunakan waktu tersebut ya dengan mengerjakan amal ibadah yang sekedar ibadah yang tadi. Ini yang kita perlu perhatikan. Makanya seorang penuntut ilmu di sini dimuliakan. Dia mengetahui apa yang harus dia utamakan. Beda sama orang-orang yang jahil yang dipertimbangkan sekedar banyak kuantitas, tapi kualitas dari amalnya tidak begitu diperhatikan, karena mereka justru merasa ilmu itu menghalangi dia dari beramal. Padahal ilmu itu justru memperbaiki amalnya. Karena ilmu itu adalah perbaikan untuk amalan hati, bahkan dia termasuk amalan hati. Ini yang harus mendapatkan perhatian bagi kita semua. Ya, oleh karena itu kita jika ada waktu luang kita jadikan kesempatan kita untuk membuka tafsir Al-Quran misalnya. Kita baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman, perbaikan hati, apalagi yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, ketundukan, takut dan pengharapan kita, membenarkan ikhlas kita. Kita membaca nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dengan penjabarannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wallahi ini adalah seutama-utama ibadah yang kita kerjakan setelah menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dalam Islam. Inilah yang harusnya kita banyak berikan waktu kita agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh para ulama ya, dari pernyataan-pernyataan yang telah kita nukilkan di pertemuan yang lalu. Baik. فهذا فصل الخطاب فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. Inilah yang merupakan kalimat fasal ya, kalimat yang menyimpulkan masalah ini ya, penjelasan yang menjadi kesimpulan dalam masalah ini. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Maka ikhwanan akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ini jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu sampai mengalahkan amalan-amalan ibadah yang sunnah. Ya, maka seorang yang sedang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa dalam menuntut ilmu. Dia senantiasa dalam ibadah yang besar dengan syarat dia bisa memperbaiki niat padanya. Itulah pernyataan para ulama yang juga kita nukilkan di pertemuan yang lalu. La syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dibandingkan amal menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Baik, barakallahu fikum. Kiranya cukup ya pembahasan yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya, berhubung waktu yang singkat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala dan kekurangan, dan untuk kesempatan kali ini tidak ada saya tanya jawab karena ada udzur tertentu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Demikian kita akhiri kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.